sebagian dari hartanya disedekahkan, maka pahalanya akan sampai kepada mereka. Bab sampainya pahala sedekah kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini ijma' para ulama, bersepakat para ulama, di antara amalan-amalan yang sampai kepada mayit adalah sedekah, kemudian puasa, kemudian haji dan umrah. Ya. Adapun tentang pahala bacaan Al-Quran, ini para ulama berbeda pendapat. Apakah bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit atau tidak? Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan tidak, yang mengatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran tidak sampai, dan ada yang mengatakan sampai. Ini sekedar menjelaskan tentang hukum pahala yang sampai kepada amalan-amalan yang pahalanya sampai kepada mayit. Adapun sedekah, sepakat para ulama bahwasanya pahala sedekah sampai kepada mereka. Hadis-hadis yang ada di bawah bab ini menjelaskan demikian. Hadis yang pertama, hadis nomor 4150. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah ibnu Sa'id wa Ali ibnu Hujrin. Ini tiga orang guru Imam Muslim. Qalu akhbarana Ismail wa huwa ibnu Ja'far. Mereka bertiga berguru kepada seorang yaitu Ismail ibnu Ja'far. Anil Ala'i an abih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadis ini hadis Abu Hurairah. Hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Abu Hurairah berkata, anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abi mat, sesungguhnya ayahku telah meninggal dunia, kata orang itu. Wa taraka malan, dan dia telah meninggalkan harta. Ya, ada banyak harta yang dia wariskan atau yang ia tinggalkan. Walam yusi, namun dia tidak sempat atau tidak berwasiat. Ya. Namun dia tidak berwasiat. Ini kondisi sebagian ahli waris. Ya. Anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang saleh, yang bertakwa. Ya. Dia ingin harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, orang tuanya mendapatkan pahala dengan harta tersebut, bukan untuk mereka bagi-bagi saja, bukan untuk kepentingan mereka sebagai harta warisan, tetapi ini anak yang luar biasa. Ya. Inna abi mat, ayahku meninggal dunia, dan dia meninggalkan banyak harta, tetapi dia tidak sempat berwasiat. Ya, berarti harta yang ditinggalkan semuanya warisan. Tentunya sebagian ahli waris sekarang ini itu yang disukainya, dan bahkan tidak suka orang tuanya berwasiat. Tidak suka orang tua berwasiat, dan bahkan harta yang diwasiatkan itu pun sudah menjadi sasaran untuk dikembalikan wasiatnya, untuk digagalkan wasiatnya, ya, untuk dibatalkan, untuk direbut kembali. Ya. Ini contoh dari kehidupan generasi salaf. Ya. Seharusnya kalau kondisi sekarang ini bergembira ahli waris dapat harta banyak, tetapi justru anak ini luar biasa. Inna abi mat wa taraka malan wa lam yusi, dan dia tidak berwasiat, mungkin tidak sempat karena meninggal mendadak seperti yang dijelaskan oleh hadis yang akan datang. Fahal yukaffir anhu an atasaddaqa apakah bisa berfungsi sebagai penghapus dosanya bila saya yang bersedekah, maksudnya bersedekah dari harta yang ditinggalkan digunakan untuk sedekah, ya, diambil sebagian dari hartanya untuk disedekahkan, apakah bermanfaat untuknya? Itu pertanyaan sahabat ini kepada Nabi SAW. Fahal yukaffir anhu an atasaddaqa an, apakah akan bisa menjadi penghapus dosanya jika saya yang bersedekah atas nama dia? Ini yang dalil bahwasanya pahala sedekah itu sampai, karena Nabi SAW menjawab qal, itu tadi pertanyaan, jawaban Nabi na'am. Apa artinya na'am? Iya. Iya, jelas dan nas bahwasanya pahala sedekah itu sampai kepada mayit, bermanfaat untuk mayit, penghapus dosanya. Ini hadis yang pertama. Hadis yang pertama menggambarkan kepada kita juga kondisi ahli waris dahulu kala di zaman orang-orang yang mulia. Ya, tidak justru memperebutkan harta warisan semakin banyak semakin bergembira, justru makin bersedih ketika orang tuanya tidak beribadah dengan hartanya, dan mereka merasa tidak terlalu berambisi untuk memperebutkan harta orang tuanya. Justru semakin banyak sedekah orang tuanya semakin bergembira dia, karena itulah amalan dia. Dan ternyata ketika orang tua yang punya harta tidak sempat bersedekah, tidak sempat berwasiat, ahli waris bisa melakukan sedekah dan tetap pahalanya didapatkan oleh orang tua mereka. Tetap pahalanya didapatkan oleh orang tua mereka. Ini hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya 4151. Baru-baru ini saya berhadapan dengan sebuah kasus yang dilema, ya, menghadap kepada saya ahli waris yang sebelum meninggal dunia dia terikat kontrak dengan orang tuanya. Orang tuanya punya lahan, anaknya membuat perumahan, usahanya perumahan, ya. Kemudian terjadilah kontrak, ya, di depan ahli waris, di depan adik-adiknya, abang-abangnya, semuanya setuju, ya, menyetujui kontrak tersebut, dan dibutirkanlah bunyi-bunyi kontraknya, kemudian dan bahkan ada salah satu butirnya, bila mana saya meninggal dunia maka proyek tetap dilanjutkan, kata orang tua, ya, kata orang tua ibunya. Nah, ketika ibunya meninggal dunia, semua kakak beradik itu bertengkar. Yang satu hendak menggagalkan, saya ingin ambil bagian saya. Ya. Yang lain mengatakan tetap. Ya. Semuanya memikirkan berapa yang ia dapatkan dari harta warisan tersebut. Ya. Bukan untuk melanjutkan wasiat dari orang tuanya, sementara mereka juga mendatangani kontrak tersebut, semua ditandatangani, semuanya mendatangani. Ini kondisi keadaan atau keadaan ahli waris sekarang-sekarang ini, ketika agama lemah, mengingat akhirat lemah, ambisi terhadap dunia besar, semakin banyak dapat dunia semakin menyatakan itu sebagai keberuntungan dan kesuksesan, sementara akhirat sedikit tidak ada masalah. Ya, sementara akhirat sedikit tidak ada masalah, ini membuat kita melemah untuk mengejar akhirat. Jadi, dan banyak lagi kasus-kasus yang luar biasa Terkadang orang tidak, sebagian ahli waris tidak menginginkan pembagian harta warisan sesuai dengan faraid, karena dia merasa dia tidak akan dapat bagian banyak. Sementara yang membagikan itu Allah Rabbul Alamin. Sekarang ini kalau datang saja presiden turun tangan untuk membagi-bagikan, pasti mereka mau. Ya. Berapapun dapat. Pokoknya saya sekarang presiden, berapa harta kalian? Ini sefulan segini, sefulan segini, semuanya patuh. Allah Rabbul Alamin yang membagi-bagikannya langsung dari atas langit yang ketujuh, tidak mau. Tidak mau. Merasa bahwa pembagian Allah itu tidak adil. Ya, subhanallah. Pengagungan terhadap Allah betul-betul lemah di hati kita kaum muslimin. Ya, pengagungan terhadap syariat Allah benar-benar rendah. Apapun yang berkaitan dengan Allah kita anggap rendah, kita anggap remeh, dan bahkan kita cela, kita caci. Ya. Adapun urusan dunia ini luar biasa. Waliyadzubillah. Itu pelajaran yang kita ambil dari hadis yang pertama tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 4151. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham bin Urwah qala akhbarani abi Urwah ibn Zubair kemenakannya Aisyah radhiyallahu taala an dan muridnya an Aisyah radhiyallahu taala anha anna rajulan, kata Aisyah, ada seorang laki-laki qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada nabi, inna ummi tulitat nafsuha. Ini juga contoh ahli waris dahulu. Inna ummi tulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Ya, meninggal tiba-tiba. Uftulitat nafsuha artinya meninggal tiba-tiba. Ya, dan meninggal mendadak ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, kalau di zaman Nabi sudah ada, berarti di zaman kita sekarang ini banyak. Karena banyaknya itu sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Ya, sebenarnya sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Tetapi yang menarik dari meninggal mendadak ini adalah yang terjadi di zaman Nabi, di generasi sahabat, generasi yang mulia. Inna ummi tulitat nafsuha, kata laki-laki ini, sungguh ibuku meninggal tiba-tiba. Wa inni adzunnuha. Ini bagaimana kebaikan itu, kebaikan orang tua berpengaruh kepada anaknya. Wa inni adzunnuha, dan saya yakin ibu saya itu lau takallamat, kalau sempat berbicara sebelum meninggal dunia, tasaddaqat, pasti dia akan berwasiat. Ya, karena saking tahunya, saking kenalnya anak ini kepada kriteria orang tuanya yang salihah, ibunya yang salih, yang suka bersedekah. Ya, terkadang pengaruh ini, penanaman kebaikan ini, orang tua tidak menyadarinya. Ya, dia sering bersedekah itu tertanam dan terkesan di hati anaknya. Walaupun mungkin dia tidak mengajarinya, tapi contoh itu yang berpengaruh. Ya. Maka kata anaknya, kalau saya yakin kalau sempat dia berbicara, tasaddaqat, pasti dia akan keluarkan sebagian hartanya untuk sedekah. Karena selama hidupnya selalu bersedekah. Ya. Saya tahu dan saya kenal ibu saya. Katanya kepada Nabi SAW, fali ajrun an atasaddaqa anha, apakah saya berpahala kalau saya bersedekah untuknya atau untuk ibu saya itu? Qal, kata Nabi menjawab, na'am. Iya. Ini hampir sama redaksinya dengan hadis yang pertama. Kalau yang tadi sudah meninggal dunia, dan meninggalnya mungkin saja masih sempat untuk berwasiat, namun orang tuanya tidak berwasiat. Ya, sementara yang sekarang sang anak tahu ibunya, yang tadi bapaknya, yang sekarang ibu, tahu bahwasanya ibunya suka bersedekah. Ini dorongan kepada para wanita-wanita muslimah. Karena amalan yang paling mulia yang dianjurkan oleh agama kepada wanita adalah sedekah. Nabi SAW menyengaja setelah selesai khutbah Idul Fitri datang kepada tempat ke tempat salat wanita. Ke tempat salat wanita. Jadi dari tempat dia berdiri menyampaikan khutbah yang pertama, dia menyengaja untuk mundur ke belakang atau maju bagi dia karena menghadap jamaah, sampai ke tempat salat ibu-ibu wanita. Di sana dia menyampaikan khutbah kedua. Dari sini para ulama mengambil bahwasanya di antara yang berpendapat itulah khutbah keduanya Idul Fitri, atau ada yang mengatakan khutbah Idul Fitri Idul Adha itu dua kali. Ya, dan itu dalilnya satu-satunya. Makanya terjadi khilaf. Ada dua atau satu khutbah. Kedua-duanya bukan suatu kesalahan yang besar. Karena kedua-duanya ada dasarnya dalam agama. Menyengaja Nabi sampai ke tempat sholat wanita, kemudian pertama kali yang diucapkannya adalah ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Ya, wahai sekalian para sekalian wanita, bersedekahlah. Ya, bersedekahlah. Jadi ini yang sangat dianjurkan oleh Nabi para wanita, karena ini amalan yang manfaat dan keberkahannya sangat luar biasa. Nabi SAW perintahkan untuk bersedekah para wanita dengan menyebutkan alasannya, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, karena saya melihat wanita-wanita mendominasi penduduk neraka, penghuni neraka. Banyaknya wanita, lebih banyaknya wanita di neraka. Penyebab untuk terhindar dari neraka itu yang diajarkan oleh Nabi, yaitu memperbanyak sedekah. Makanya kita lihat dari ibunya laki-laki ini bagaimana Nabi mendidik mereka. Bagaimana Nabi mendidik mereka. Dan bahkan Nabi SAW didatangi oleh seorang yang bernama Zainab. Seorang wanita bernama Zainab. Datang pembantunya yang penunggu pintu mengatakan kepada Nabi SAW, sungguhnya ada seorang wanita bernama Zainab ingin minta izin menjumpaimu. Kata Nabi bertanya, ayyuz Zainab? Zainab yang mana? Di Madinah ini banyak Zainab. Ya. Maka dijelaskan oleh orang tadi, Zainab imra'atu bin Mas'ud. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Maka Nabi mengizinkan dan ternyata datangnya untuk bertanya. Lihat wanita-wanita juga menuntut ilmu, menjadikan salah satu sarana belajar agama yaitu bertanya. Datang kepada Nabi untuk bertanya. Dia mengatakan, sungguhnya saya punya harta. Ini bukan harta gonogini. Dia sendiri yang punya harta, walaupun dia dapatkan setelah bernikah, tetap saja itu harta dia. Dan saya hendak bersedekah dengannya. Sementara suami saya Ibnu Mas'ud mengklaim bahwasanya dia yang lebih berhak mendapatkan sedekahnya. Ya, yang lebih berhak mendapatkan sedekah saya. Ini luar biasa suami. Lebih berhak mendapatkan sedekah saya. Kata Nabi SAW, ternyata Abdullah bin Mas'ud benar. Ya. Bila mana sang suami kekurangan mendapatkan rezeki, nafkah yang diberikan olehnya sedikit, terbatas, dan istri memiliki harta lebih, bukan harta harta suami tapi harta dia, dan dia hendak bersedekah, maka suaminya yang lebih berhak mendapatkan sedekah tersebut. Jadi istri bersedekah kepada suami. Ya. Ini bagaimana semangat bersedekah di zaman tersebut dari kaum Hawa, dari wanita-wanita muslimah. Dan juga yang diceritakan oleh anak ini bahwasanya ibunya sering kali bersedekah. Makanya saya yakin bahwasanya kalau sempat dia berbicara sebelum meninggal dunia, saya yakin dia pasti berwasiat untuk sedekah. Maka dia bertanya, kalau saya lakukan itu tanpa keinginan dari dia, tanpa ada ucapan dari dia, apakah tetap dia akan mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, iya. Ini dalil juga untuk bab yang tadi telah kita bacakan. Hadis yang ketiga, 4152. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, qala haddathana Muhammad ibn Bishr, qala haddathana Hisham an abihi an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha anna rajulan ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi iftulitat nafsuha walam tusi وأذنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim ya, dengan sanad yang berbeda. Nanti dari Hisyamnya sama, tetapi dari sebelum Hisyamnya dari Imam Muslim berbeda. Ini juga sementara lafaznya sama dengan hadis yang telah berlalu. Seorang laki-laki datang menjumpai Nabi bertanya, ibu saya meninggal mendadak dan saya yakin kalau dia sempat berbicara dia pasti akan berwasiat. Apakah bermanfaat baginya kalau saya tetap bersedekah untuknya? Kata Nabi, iya. 4153 hadis yang terakhir di bawah bab ini. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, wa haddathanahu Abu Kuraib قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثني الحكم بن موسى قال حدثنا شعيب بن إسحاق حا وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو بن القاسم حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون كلهم An Hisham bin Urwah. Jadi sanad di sini mulai juga bercabang-cabang dari Imam Muslim, tetapi nanti akan bertemu berjumpa cabang-cabangnya pada Hisham bin Urwah dan Urwah dari ayahnya Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu taala anha bi hadzal isnad. Amma Abu Usama wa Ruhun, ini dua guru Imam Muslim, fa fi hadithihima fa hal li ajrun, ini perbedaannya. Adapun dalam hadis Abu Usama ya, dan hadis Rauh ya, kakek guru Imam Muslim yang pertama dan yang kedua, lafaznya fa hal li ajrun, apakah saya mendapat pahala juga? Kalau tadi kan pertanyaannya apa? Apakah bermanfaat untuk ibu saya kalau saya bersedekah? Dan lewat sekarang ini dalam sebagian perawinya itu ada tambahannya, apakah bermanfaat baginya dan saya mendapat juga pahala? Ya, dan saya juga mendapat pahala. Dan tentu jawaban Nabi di ujung sama, yaitu na'am, iya. Qala Yahya bin Sa'id wa amma Shu'aib wa Ja'far fa fi haditsihima afalaha ajrun, apakah dia mendapatkan pahala seperti riwayat-riwayat yang sebelumnya? Kariwayati Ibni Bishrin. Ini hadis yang terakhir dengan sanad yang cukup banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sedikit perbedaan pada lafaznya, dan di situ ada dua hal yang diambil, yaitu sampainya pahala sedekah dan berpahalanya orang yang bersedekah untuk orang tuanya. Berpahalanya orang yang bersedekah untuk orang tua. Jadi pahala itu bukan terus mengalir semuanya kepada yang disedekahkan, kepada orang tua yang ditunaikan sedekah untuk mereka, tetapi yang bersedekah pun mendapatkan pahala. Sama dengan mengumrohkan orang lain, menghajikan orang lain. Yang umroh dan haji juga dapat pahala haji. Juga dapat pahala umroh, dan umrohnya itu untuk orang yang diumrohkan dan dihajikan. Umroh dan hajinya untuk orang yang diumrohkan dan dihajikan, dan dia dapat pahala karena dia yang tawaf, dia yang sa'i, dia yang wukuf, dia yang melontar, dia juga sebagai pelaku ibadah ya. Begitu halnya dengan bersedekah ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab berikutnya, bab yang keempat. Bab ma yalhaqul insana min ats-tsawabi ba'da wafatih. Apa yang selalu bersambung atau akan sampai kepada manusia dari pahala setelah dia mati, setelah meninggal dunia, apa saja pahala yang terus didapatkannya walaupun dia tidak mengerjakannya lagi, dia sudah mati, sudah berhenti beramal, tetapi pahala yang dia lakukan di dunia itu terus mengalir, terus ada. Ya, apa-apa saja amalan yang seperti ini dikenal dengan apa? Amal jariah. Amalan-amalan yang mengalir. Dia sudah tidak beramal lagi, tetapi pahalanya tetap ada. Keuntungan yang luar biasa. Kalau seperti ini di dunia, luar biasa, orang pasti akan bersemangat untuk mengejarnya. Kalau ada bisnis yang satu kali saja dia ikut bisnisnya, tetapi untungnya terus mengalir sampai mati. Ya, ini luar biasa bisnisnya seperti ini. Tetap saja kalau ingin untung, bisnis dilanjutkan, modal terus ditambah. Ya, agar tetap banyak untungnya. Nah, sekarang dah amalnya sekali, tetapi untungnya terus mengelus, terus menerus. Ya, saya kira sama dengan orang yang buat rumah kontrakan. Ya. Ya, rumahnya kontrakan, tapi tetap juga ada operasionalnya. Dia harus merawatnya, dia harus periksa, dia harus melakukan. Ini enggak. Dia beramalnya sekali, tetapi pahalanya terus-menerus mengalir. Ini yang harus kita cari, yang harus kita kejar. Di sini ada penjelasan tentang amalan tersebut, yaitu amalan pahala yang mengalir kepada seseorang setelah meninggal dunia. Ya, apa saja? Di sini sebenarnya kalau dalam kita lihat dalam bahasa Arabnya, penjelasan tentang jenis-jenis amalannya. Apa saja amalan yang amalannya terhenti oleh kematian tetapi pahalanya tetap mengalir setelah meninggal dunia. Ya, kita baca hadisnya. Hadisnya cuma satu di bawah bab ini. Hadis nomor 4154. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, "Haddatsana Yahya ibnu Ayyub wa Qutaibah yakni ibnu Sa'id." Yaitu Qutaibah ibnu Sa'id Al-Misri, guru Imam Muslim di sini, wa ibnu Hajar wa ibnu Hujr, yaitu Ali yang seringkali kita temukan. Qalu akhbarana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an al-Ala'i an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadisnya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu." Biasanya riwayat yang masyhur kita dengar adalah "Idza mata ibnu Adam." Ya, kalau di sini "Idza mata al-insan." Al-insan itu ibnu Adam. Ya. Karena Nabi Adam manusia. Ya. Yang turun temurun setelahnya juga ada anak Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, dan mereka semuanya manusia. Keturunan Nabi Adam semuanya manusia, kecuali yang dirubah oleh Allah. Ya. Yang dirubah oleh Allah, ada sebagian manusia yang dirubah menjadi kera, tetapi tetap manusia dia. Manusia yang dikutuk. Ya, manusia yang dikutuk. Ada sebagian manusia nantinya akan dikutuk, yang telah dikutuk oleh Allah menjadi kera dan bahkan menjadi babi. Dirubah jadi babi. Nah, setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada manusia yang jadi batu, tidak ada manusia yang jadi kayu. Itu saja satu-satunya kejadiannya yang kita yakini. Sisanya tidak akan mungkin ada. Ya. Tidak akan mungkin ada, karena Allah Subhanahu wa taala memberitakan semuanya dalam Al-Qur'an. Bila mana ada lagi cerita-cerita demikian, maka kita harus berpijak kepada dalil. Bukan hanya cerita-cerita. Ya. Bukan hanya cerita-cerita. Tetapi kalau benda mati berbentuk manusia banyak. Apakah perubahan dari manusia? Tidak. Sebanyak-banyaknya kita dapatkan benda-benda mati atau batu-batu yang berbentuk manusia. Baru-baru ini sudah ditumbangkan. Ya. Di simpang SKA itu. Ya, kita ini kan batu berbentuk manusia, tetapi bukan kutukan. Bukan manusia yang berubah jadi batu. Ya. Dan begitu selanjutnya. Intinya di sini ungkapan hadisnya, "Idza matal insan," apabila meninggal manusia. Apabila meninggal manusia. Dalam riwayat yang masyhur, dan itu juga termasuk riwayat yang benar, "Idza mata ibnu Adam," apabila meninggal anak cucu Adam. Anak cucu Adam manusia. Karena semua turunan Nabi Adam manusia kecuali yang dikutuk oleh Allah. Karena perubahan itu kutukan. perubahan itu kutukan. Itu sebagian dari umat dari Bani Israel yang tinggal di pinggiran laut. Was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Ceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka dikutuk oleh Allah jadi kera. Jadi kera dan mereka tidak punya turunan. Ya. Jadi kera dan mati. Ya. Bukan berarti kera-kera sekarang keturunan mereka dah. Kecuali Darwin. Darwin yang ngaku jadi keturunan kera. Ya. Karena memang yang dikutuk di kera itu Yahudi. Darwin Yahudi. Nah, kaum muslimin sekarang ragu-ragu. Ya. Mereka mempercayai teori Darwin. Ya. Sementara manusia ini keturunan Nabi Adam. Kulluna min Adam wa Adam min turab, kata Nabi. Semua kita manusia dari keturunan Nabi Adam dan Nabi Adam dicipta. Nabi Adam dicipta dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pilar-pilar, kaidah-kaidah, keyakinan-keyakinan. Tidak mungkin dirubah oleh orang yang tidak beragama. Tidak mungkin seorang muslim ragu dari mana asalnya gara-gara orang Yahudi. Ya, kalau dia mengaku ya terserah. Karena memang yang dikutuk itu orang Yahudi, Bani Israel, ya, dan mereka tidak punya turunan. Ini keyakinan kita bahwasanya mereka tidak punya keturunan. Mereka itu yang dikutuk. Sebenarnya keturunan tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala keturunannya. Dan kera dicipta khusus oleh Allah, hewan bukan manusia. Walaupun bentuknya hampir sama dari apanya. Dan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Dari apa hewan-hewan dicipta oleh Allah kita tidak tahu, karena Allah tidak beritahukan. Tetapi manusia dicipta oleh Allah dari tanah, kemudian selanjutnya dari mimma'im mahin. Allah berfirman dalam surat Alif Lam Mim Tanzilus Sajada wa bada'a khalqal insani. Sering kali kita dengar ini. Alif Lam Mim Tanzilus setiap Jumat ya, di masjid-masjid, sebagian masjid. Wa bada'a khalqal insani min tin, dan Allah mulai penciptaan manusia dari tanah. Thumma ja'ala naslahu min ma'in mahin, kemudian keturunannya dicipta dari air yang hina. Ya. Hewan tidak diberitahukan oleh Allah, malaikat diberitahukan oleh Nabi SAW dicipta dari cahaya. Jin diberitahukan oleh Allah dicipta dari min naris samum, dari gejolak api yang panas. Ya. Itu diciptanya jin. Sementara hewan Allah tidak menggambarkan dari apa dicipta. Kita tidak menemui penjelasan. Mungkin ada memberitahunya, saya tidak mengetahui secara pasti, tetapi yang ini jelas. Dan terjadi perubahan dari manusia bentuknya menjadi hewan. Ya, menjadi kera, dan itu diceritakan oleh Allah. Sementara selain itu tidak ada. Ini yang membawa kita ke sini adalah idza matal insan. Apabila meninggal manusia, dan manusia itu keturunan Nabi Adam sebagaimana dalam riwayat yang lain. Idza mata ibnu Adam. Apabila meninggal keturunan Nabi Adam, in qata'a anhu amaluh. Terputuslah darinya beramal. Makanya kematian itu menghentikan amalan. Ya. Kematian itu kata dalam kajian subuh Jumat ketika Syekh Abdul Razak di sini mengatakan kematian itu adalah pemisah dari waktu beramal dengan waktu memetik hasil amalan. Mati, berhenti beramal. Tidak ada lagi waktu, tidak ada kesempatan beramal. Sampai ketika kita dihidupkan kembali, tidak ada lagi amalan. Tidak ada waktu beramal lagi. Karena beramal itu hanya di dunia. Kapan berakhirnya? Kematian. Makanya jangan berakhirnya amalan itu setelah kita berhasil dalam bisnis. Ya. Berhenti beramal kalau kita sudah jadi ustadz besar, tidak beramal lagi. Berhenti beramal kalau kita sudah dapat jabatan dalam agama seperti kiai, karena ada sebagian keyakinan kalau sudah dia sampai tingkatan tertentu dia tidak beramal lagi. Kalau amal ini untuk khusus untuk kalian-kalian orang awam. Ya. Padahal berhentinya beramal adalah dengan kematian. Idza mata ibnu Adam in qata'a anhu amalu. Makanya Nabi kita diperintah oleh Allah, Pak, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sepakat semua ahli tafsir bahwasanya al-yakin di situ artinya kematian. Ibadatilah Rabb engkau Allah sampai datang kematian. Nah, sesuai dengan hadis ini, in qata'a anhu amaluh illa min thalatha, kecuali dari tiga, maksudnya pahalanya. Kalau amalan-amalan lain berhenti beramal, tidak ada lagi pahala. Salat kita berhenti, kita salat karena sudah meninggal, tidak ada lagi pahala salat yang terus mengalir setelah kita meninggal. Haji tidak ada lagi. Mengaji sekarang ini tidak ada lagi. Ya, mengajinya, tetapi kalau pahalanya tentu kelas mungkin salah untuk mencontohkan pengajian ya. Tetapi seperti sholat, puasa, berhenti puasa karena meninggal, tidak ada lagi pahala puasa. Ada tiga jenis amalan yang kita berhenti beramal tetapi pahalanya tetap mengalir. Kata Nabi SAW, illa min sadaqatin jariyah. Ini sedekah. Dan ini yang terkait dengan bab kita, salah satunya yaitu bersedekah. Bersedekah di sini bukan bersedekah secara mutlak, tetapi bersedekah tertentu. Karena ada sedekah yang ketika kita selesai bersedekah, pahalanya berhenti. Misalnya sekarang ini kita berikan harta kita kepada seorang fakir miskin. Ya, berikan satu bungkus nasi. Selesai dia makan, berhenti pahalanya. Apalagi kalau dia tidak beramal, tidak ada lagi pahala. Pahala ketika bersedekah itu saja. Makanya sedekah yang dimaksud di sini sedekah yang mana sedekah itu dimanfaatkan oleh orang setelah kita meninggal dunia. Makanya Nabi SAW tegaskan ini dalam sebuah hadis, ada 10 amalan yang pahalanya, yang maksudnya sedekahnya, yang pahalanya tetap mengalir walaupun berhenti kita bersedekah. Salah satunya adalah mencetak Al-Quran. Ya. Mencetak Al-Quran. Al-Quran ini setelah kita meninggal tetap akan ada. Apalagi Al-Quran dicetak untuk penghafal Al-Quran. Karena setelah dia baca dengan Quran itu, dia hafal Al-Quran, maka setiap waktu dia akan, setiap dia baca Al-Quran, pahalanya akan mengalir kepada yang menginfakkan Al-Quran tersebut, atau membiayai sekolah seorang penuntut ilmu agama, atau membangun masjid ya, atau menggali sumur ya, menggali sumur juga termasuk ya, menggali sumur bukan menggali sumur untuk kita, tetapi menggali sumur untuk sosial, untuk masyarakat. Makanya di Arab Saudi sana saya sempat bingung, ini kok bisa ada pos di situ, ada Hafrul Abar, menggali sumur, ternyata manfaatnya luar biasa. Apalagi di daerah-daerah yang memang kesulitan air, biaya menggali sumur di suatu tempat bisa lebih dari biaya membeli mobil yang mewah ya, di Afrika sana ya, di benua Afrika, di daerah-daerah yang kesulitan air, membiayai untuk menggali sumur sehingga dimanfaatkan oleh kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Setiap teguk yang dimanfaatkan oleh orang akan berpahala. Ya. Apalagi air yang digali sumur dekat masjid. Setiap yang berwudu berpahala. Karena yang datang ke masjid itu kan untuk orang yang sholat, untuk orang berwudu. Ya. Orang buang hajat bersuci itu berpahala orang yang menggali sumur di masjid. Ini yang harus kita cerdas beramal. Dan itu pun sudah dibuka kunci-kuncinya, kunci rahasianya oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ilmun yuntafa' bih. Ilmu yang diambil manfaat dengannya. Seperti mencetak kitab. Ini kita punya sarana ini, pustaka kita buka. Dan kita akan launching ini pustaka sejuta kitab. Ya. Dengan pengurusnya akan berupaya untuk mengkatalogkan kitab-kitab dengan harganya. Baik itu menghadiahkan kitab langsung atau memberikan hadiah uangnya, harganya. Ya. Ini luar biasa. Selama kita itu berada di sana, setiap detik kita dapat pahala. Ya. Kecerdasan dan beramal, dan kuncinya sudah dibuat oleh Nabi SAW. Au ilmin yuntafa'u bih. Kemudian, au waladin salihin yad'ulah. Atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang saleh pasti akan memunculkan anak yang saleh. Dan cucu yang saleh akan memunculkan anak yang saleh. Nah, nanti terus semakin lama akan semakin berpahala. Nah, ini yang harus kita kejar. Ma'asyal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati Allah. Itu satu-satunya hadis di bawah bab ini